Jangan-jangan pilih mereka berpolitik untuk korupsi. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik menipu rakyat. Ayo kawan lawan mereka yang merampok uang negara. Ayo kawan lawan mereka yang membuat rakyat sengsara. Ayo lawan, ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka. Tapi lebih bagus, jangan ambil uang mereka, juga jangan pilih mereka. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih mereka. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik untuk korupsi. Jangan-jangan pilih mereka berpolitik menipu rakyat. Ayo kawan lawan mereka yang merampok uang negara. Ayo kawan lawan mereka yang membuat rakyat sengsara. Ayo lawan, ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka. Tapi lebih bagus, jangan ambil uang mereka, juga jangan pilih mereka. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih mereka. Jangan-jangan pilih mereka. Jangan pilih berpolitik untuk korupsi. Koruptor. Jangan-jangan pilih mereka. Jangan pilih berpolitik menipu rakyat. Nipu rakyat. Ayo kawan lawan mereka. Lawan. Yang merampok uang negara. Rampok. Ayo kawan lawan mereka. Ayo lawan. Yang membuat rakyat sengsara. Ayo lawan. Ambil saja uang mereka. Ambil. Tapi jangan pilih mereka. Jangan pilih. Jangan ambil uang mereka. Jangan ambil. Juga jangan pilih mereka. Jangan pilih. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih orang yang busuk. Jangan pilih mereka. Jangan pilih politisi busuk. Ingat.